Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fi tarbiyah wal islah. Penulis masih mengutip penjelasan panjang lebar yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tentang perjalanan dan kondisi global kaum muslimin dan berbagai macam penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ibnu Qayyim rahimallahu taala mengatakan hatta istanqadallahu al-ummata wal millata min aidihim, sampai akhirnya Allah selamatkan umat Islam dan agama Islam ini dari tangan mereka orang-orang Batiniyah di masa Nuruddin Az-Zangki dan Ibni Akhihi, anak saudaranya, keponakannya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Fa'abal al-Islamu min illatihim, maka sehatlah Islam dari sakitnya. Setelah wattana al-muslimuna anfusahum alal ara, wa ta'asa ba'da tulil khumul, maka sehatlah Islam dari penyakitnya setelah kaum muslimin menyiapkan diri mereka alal ara di atas tanah lapang. Dan bangkitlah Islam setelah lama melemah. Hatta istabasyara, sehingga bergembiralah penduduk bumi dan penduduk langit. Wa abdara hilaluhu, dan muncullah badar, muncullah hilal, bulan sabit pun berubah menjadi badar, berubah menjadi rembulan. Setelah bulan tersebut masuk dalam Al-Muhaq. Al-Muhaq di catatan kaki akhirnya akhir bulan. Tatkala tidak terlihat hilal, falam yura, dan tidak terlihat. Wa thabata ilaihi, atau wa thabat ilaihi, dan kembali kepadanya rohnya, nyawanya, setelah balakoti taraki, setelah sampai ke tenggorokan. Waqil, dan dikatakan man raqin, siapakah yang bisa menyembuhkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan hambanya, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan tentaranya. Allah selamatkan Baitul Maqdis, Palestina, atau Masjidil Aqsa, dari tangan para penyembah salib. Wa akhadha kullun min ansarillah, maka mulailah masing-masing dari penolong Allah dan Rasulnya, min nusrati dinihi min nasibin, mulai maka mulailah masing-masing dari penolong Allah dan Rasulnya mengambil bagian dalam menolong agamanya. Dan tinggilah kalimat Islam dan sunnah, dan diumumkan Islam dan sunnah pun diumumkan di atas, disampaikan di depan khayalak ramai, dan berserulah orang yang berseru, ya ansarallah, wahai para penolong Allah, la tangkilu anil jihad, janganlah kalian lari dari jihad. Fa innahu ablaghu zat liyaumil ma'ad, sesungguhnya jihad adalah bekal yang paling bagus untuk berjumpa dengan hari yang dijanjikan, yaitu hari akhir. Maka hiduplah manusia dalam cahaya kebenaran, dalam cahaya Islam, muddatan, selama beberapa waktu lamanya. Ini setelah datangnya masa Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di paragraf yang tadi kita baca, Ya, maka Ibnu Al-Qayyim menggambarkan perubahan yang sangat drastis yang terjadi pada kaum muslimin. Beliau gambarkan seakan-akan Islam itu sakit dan sembuh dengan sebab Salahuddin. Maka kalau digambarkan itu rembulan, maka yang semula cuma bulan sabit berubah menjadi, kalau ini maka menjadi purnama. Kalau dimisalkan dengan orang yang sakit, maka seakan-akan orang sakit tersebut sudah nyawanya sudah sampai tenggorokan, sudah tidak ada lagi dokter yang bisa menyelamatkan, tiba-tiba kembali sehat. Demikian perubahan drastis yang terjadi dengan peran Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di antara peran yang lain, beliau sampaikan, Salahuddin adalah sebab selamatnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dari tangan orang-orang Nasrani. Dan sejak masa Salahuddin, hiduplah kaum muslimin, bahkan manusia di atas cahaya, cahaya Islam selama beberapa waktu lamanya. Maka ini adalah pujian yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim untuk Salahuddin Al-Ayyubi rahimallahu ta'ala. Padahal perlu diketahui, Salahuddin Al-Ayyubi ini berakidah Asy'ari. Bahkan dia menjadikan akidah Asy'ari sebagai akidah resmi negara. Namun kita lihat pujian yang diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim untuk Salahuddin luar biasa. Maka di sini terdapat pelajaran menarik berkaitan dengan masalah memuji orang yang memiliki penyimpangan dan mengakui jasa orang yang punya jasa yang besar secara umum untuk kaum muslimin meskipun dia punya kekurangan dari sisi akidah. Dan berterima kasih atas jasa yang dia berikan dengan perubahan yang signifikan yang dia berikan untuk kaum muslimin dari kondisi dikuasai oleh batiniyah, qaramithah, dan berubah meskipun cahaya tersebut boleh jadi kita katakan bukan cahaya yang sempurna. Namun telah terjadi dari di dalam kondisi yang sangat gelap pekat kemudian menjadi cahaya yang cukup terang meskipun itu bukan cahaya yang sempurna, bukan cahaya sunnah yang sempurna. Maka ini kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini patut direnungkan oleh orang yang berlebihan dalam hulu dalam membenci orang yang memiliki penyimpangan, seorang muslim yang punya penyimpangan. Dan dianggap siapa yang memuji orang yang menyimpang, maka dia menyimpang. Maka kaidah yang dianut oleh sebagian orang semacam itu, patut untuk dia koreksi lagi setelah dia membaca bagaimana pujian luar biasa yang diberikan oleh Ibnu Al-Qayyim untuk seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, dia memang secara realita ya, berkaitan dengan jihad melawan orang kafir, Nasrani, dia punya jasa yang sangat luar biasa. Dan terjadinya perubahan dari kondisi kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang Qaramithah, orang-orang batiniyah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, zahir mereka adalah Rafidah, namun hakikatnya adalah Al-Kufru Al-Mahdu. Kemudian kondisi secara umum kaum muslimin berubah. Maka itu adalah jasa yang sangat besar sehingga beliau katakan wa'allat kalimatul Islam, ini kalimat Islam dan sunnah pun jadi mulia. Betul, sunnah di sini tidak sunnah yang ideal. Maka orang yang kalau tidak ideal ya, maka tidak usah sama sekali. Kalau tidak cahaya yang sempurna lebih baik gelap-gelapan sekalian. Ini kaidah yang tidak benar. Maka gelap yang pekat sama cahaya yang cukup terang, ya lebih baik cahaya yang cukup terang. Meskipun cahaya tersebut bukan cahaya yang sempurna, terangnya 100% cahaya yang ideal. Maka tidak semua membenci, memuji orang yang menyimpang adalah tanda penyimpangan. Jika pujian tersebut, karena ini mimbab, kita memberikan apresiasi terhadap semua orang yang punya jasa terhadap Islam sesuai dengan jasanya. Ketika dia punya jasa dalam Islam, dalam jihad melawan orang kafir, menyelamatkan umat dari akidah batiniyah, maka dia mendapatkan berhak untuk mendapatkan apresiasi dan pujian dalam hal yang dia mencocoki kebenaran. Meskipun kita tidak memberikan apresiasi dan pujian untuk sisi yang lain, maka Ibnu Qayyim mengajari kepada kita, berikan apresiasi kepada orang yang punya jasa dalam kebenaran yang dalam perkara yang dia mencocoki kebenaran di dalamnya. Dia mencocoki sunnah Nabi di dalamnya. Beri penghargaan, beri apresiasi. Meskipun ini bukan berarti tazkiyah, rekomendasi untuk keseluruhan dirinya. Karena ini adalah rekomendasi dan pujian untuk perkara dia yang mencocoki kebenaran. Bukan perkara dia adalah semua keadaan dirinya. Ini pelajaran penting berkaitan dengan yang bisa kita petik dari sikap Ibnu Qayyim terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian sehingga akhirnya kegelapan pun menguasai negeri timur, dan kegelapan tersebut toro melampaui batas mengalahkan cahaya kenabian dan wahyu. Mereka pun lebih mendahulukan akal dan pendapat, politik dan perasaan, logika daripada ajaran wahyu. Maka muncullah di tengah-tengah mereka, negeri timur, falsafah, ilmu filsafat, mantik dan hal-hal yang mengikutinya. Faba'asallahu alaihim ibadan lahu uli ba'jin jadidin. Maka Allah kirimkan untuk mereka ibadan lahu sejumlah hamba-hambanya yang merupakan uli ba'jin jadidin, yang memiliki adalah orang-orang yang bengis dan kejam. Fajar sukhilala diyar, maka mereka pun berkeliling merusak berbagai negeri, dan mereka pun athu fil qura wal amsar, mereka pun menghancurkan berbagai perkampungan dan perkotaan, dan hampir-hampir Islam itu hilang namanya dan terhapus dan hapus tanda-tandanya. Siapa yang dimaksudkan? Serangan Mongol, serangan Tartar pada negeri Islam. Maka kata Ibnu Qayyim, Mongol itu menyerang negeri Islam dan merusak dalam kondisi negeri timur, negeri barat di sini Spanyol. Ini kejadian di bagian timur negeri Islam, Baghdad dan sekitarnya. Ini dalam kondisi kaum muslimin secara umum rusak. Mereka lebih mendahulukan akal, politik, perasaan daripada wahyu. Maka dalam kondisi rusak semacam ini, Allah kirimkan Tartar. Yang mereka orang-orang kafir yang kemudian merusak, membumi hanguskan Baghdad, dan merusaknya dengan pengerusakan yang luar biasa, sehingga masjid-masjid jadi kandang kuda, sungai Efrat dan Tigris itu mengalir darah bercampur dengan warna hitam tinta buku-buku yang dibuang oleh Tartar ke Tigris dan Efrat. Maka kemudian terjadi banjir darah di kota Baghdad beberapa senti, itu menggenang di semua jalan kota Baghdad, 10 senti atau berapa, jutaan orang mati ini, dan dia merusak di wajah sukhilalah dia, merusak di mana-mana. Ini dalam kondisi kaum muslimin, tadi digambarkan oleh Ibnu Qayyim, kegelapan menguasai mereka. Ini, dalam kondisi di mana yang berkembang di negeri kaum muslimin, mengedepankan akal, pikiran, perasaan, daripada ajaran wahyu. Wakana musaruh hadil firqah, dan yang menjadi rujukan dari Kelompok ini yang lebih mengedepankan akal, mengedepankan perasaan, dan ulama'nya yang jadi panutan, dan pimpinannya yang menjadi rujukan. Syekhu Suyukhil Mu'aridin, dia adalah guru dari para guru, ulama' dari para ulama' orang-orang yang menentang, mempertentangkan antara wahyu dengan akal, dan imam mereka di zaman itu penolong kekafiran, kemusyrikan, At-Tusi. Asyi'i. Maka tokoh dari kelompok yang mengedepankan akal, mengedepankan pikiran daripada dalil, Quran dan Sunnah di masa itu yang ini berdampak Allah kirimkan, Tartar adalah At-Tusi Asyi'i. Rafidi Syiah. Maka tidaklah diketahui di zaman Tusi berkuasa, dan dia di samping dia berkuasa secara di samping dia adalah tokoh Syiah, dia sekaligus menteri atau perdana menteri, maka dia punya kuasa secara politik. Maka tidaklah diketahui di masanya satupun orang yang mempertentangkan akal dengan nakal, akal dengan dalil Quran dan Sunnah sebagaimana dilakukan oleh Tusi. Maka Rama dia berkeinginan untuk membatalkan dalil wahyu secara total dan menggantinya dengan ajaan kepada ajaran filsafat. Maka dia jadikan kitab Al-Isyarat sebagai ganti dari Aswar wal Ayat, surat dan ayat-ayat Al-Quran. Di antara perkataan Tusi ini adalah pemikiran akal yang pasti, yang burhani, qad aradat, yang dia bertentangan dengan dalil nakli al-khitabi yang merupakan dalil perkataan, yaitu dalil Quran dan Sunnah. Nah, At-Tusi ini ista'arada ulama al-Islam wa ahlil Quran wa Sunnah ala saif. Ya, ini menyodorkan pedang kepada para ulama Islam, para ahli Quran dan Sunnah. Siapa yang tidak sepakat dengan ajaran Tusi, maka dia akan habisi dengan pedang yang disodorkan. Falam yabqa minhum illa man a'jazahu. Maka tidak ada yang tersisa dari ulama ahli Al-Quran dan Sunnah, ulama Islam, illa man a'jazahu, kecuali orang-orang yang mampu melemahkan dan mengalahkan At-Tusi. Dia lakukan ini semua dalam rangka untuk membatalkan ajaran Islam, menghapus ajaran Islam. Dan Tusi ini punya kebijakan, dia jadikan madaris al-muslimin, tempat-tempat sekolah kaum muslimin, pesantren-pesantren, wal-auqaf, dan wakafnya, boleh jadi gedung-gedung wakafnya, dia jadikan jadi tempat orang-orang yang najis, orang-orang yang kotor, yaitu orang yang kotor akidahnya, yaitu ahli sihir dan ahli nujum. Malah menjadi tempat ahli filsafat, orang-orang yang menyimpang, dan ahli ilmu mantik, ilmu logika, yang merupakan anak kandung ilmu filsafat. Tentu sih ini punya program untuk menghilangkan adzan dan mengubah kiblat sholat dari menghadap ke Ka'bah, menghadap kutub utara. Fahala bainahu wa baina dhalika man taqaffala bihifdzil Islam wa nashrihi. Maka yang menghalangi Tusi untuk mewujudkan programnya adalah Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah yang bisa menghalanginya. Itulah zat, ya, dialah Allah adalah zat yang menjamin terjaganya Islam dan membela Islam. Maka ini semua adalah buah dan dampak dari orang-orang yang mempertentangkan wahyu dan akal, dan mendulukan akal daripada wahyu. Wal takun, maka hendaklah kisah guru dari mereka, mereka orang yang mempertentangkan ajaran Allah dengan akal, guru kuno mereka, hendaklah selalu Anda ingat, selalu kita ingat setiap saat. Fa'inoh, maka dia, sang guru kuno itu, yaitu iblis. Itulah guru semua orang yang mempertentangkan antara wahyu dengan akal. Dan mendahulukan akal daripada wahyu. Maka iblis ini tahu perintah Allah, wahyu. Dan dia pertentangkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk sujud kepada Adam dengan hasil pikirannya. Dan apa keputusan iblis? Akal saya harus lebih saya dulukan daripada perintah Allah. Nah, maka gurunya guru, orang yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu adalah iblis. Karena dialah makhluk pertama yang memberi contoh dan menjadi pionir mempertentangkan wahyu dengan akal. Dan lebih mengutamakan akal daripada wahyu. Maka tidaklah kisah iblis ini selalu Anda ingat setiap saat. Karena dialah makhluk pertama yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Dan mendahulukan akal daripada wahyu. Fakana min amrihi maka sallahu alaik. Maka gimanakah kondisinya? Maka kondisinya sebagaimana yang Allah ceritakan kepada kita sekalian dalam Al-Quran. Allah melaknat iblis dan Allah usir iblis dan seterusnya. Dan guru ini, si iblis ini telah memberikan warisan kepada murid-muridnya. Warisan al-mu'aradah, mempertentangkan Quran dengan wahyu dan mendahulukan, mententangkan akal dengan wahyu dan mendahulukan akal daripada wahyu. Maka tidaklah henti-henti terjadi pada para nabi dan para da'i pengikut nabi, gara-gara ajaran iblis ini setiap bencana dan bencana. Maka akar semua bencana di dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Syahrostani, adalah gara-gara mempertentangkan nas dengan ra'yi. Mempertentangkan nas dengan ra'yu. Karena dalam Islam, akal tidak bertentangan dengan nas. Akal sehat tidak akan pernah bertentangan dengan nas. Jika dianggap terjadi pertentangan, maka boleh jadi yang dianggap akal bukan akal. Namun, nafsu dan syahwat. Atau boleh jadi yang dianggap nas bukan nas karena hadis palsu atau yang lain. Namun ketika ini adalah akal betul-betul akal sehat dan nas betul-betul nas yang datang dari Allah dan Rasulnya, tidak mungkin pertentangan. Dan seandainya memang betul-betul terjadi pertentangan, maka wahyu didahulukan daripada akal. Maka akar semua bencana di dunia ini, kata Syahrostani, adalah mempertentangkan nas dengan akal. Dan mengutamakan hawa nafsu daripada syariat. Mempertentangkan nas dengan akal ini menyebabkan timbulnya aliran sesat. Orang-orang yang menyimpang akidahnya. Mendahulukan al-hawa daripada syariat, itu menghasilkan ahli maksiat. Dan itulah kerusakan di dunia ini. Boleh jadi kerusakan pemikiran akidah. Perusakan akidah sehingga orang menyimpang dari akidah yang benar. Akar dari hal ini adalah mendahulukan akal daripada wahyu. Ini akar dari semua penyimpangan berupa jeleknya pemahaman, rusaknya akidah dan keyakinan. Dan kerusakan jenis yang kedua adalah maksiat. Dan maksiat adalah mendahulukan hawa daripada syariat. Wanas ilal yaum, dan manusia sampai hari ini dari dalam keburukan gara-gara penentang ini. Dan dalam kesialan sebagai akibatnya, maka kepada Allah tempat mengadu dan hanya kepadanya minta pertolongan. Kemudian kharaja, maka keluarlah bersama guru belakangan ini, yaitu At-Tusi, yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu berbagai hal yang sebelumnya tidak dikenal. Maka ada perkataan-perkataan Al-Amidi, Justu Al-Amidi, makna asli Justu adalah, ini bahasa Persi, artinya bahasan, namun digunakan dalam pengertian Nau min anwa'il khilaf, salah satu bentuk penyelisihan atau perbedaan atau penyimpangan. Ada penyimpangannya Al-Amidi, Haqa'iq Ibnu Arabi, demikian juga pikiran-pikiran Ibnu Arabi, tapi bukan Ibnul Arabi, namun Ibnu Arabi seorang sufi yang Ibnu Arabi inilah yang orang yang bisa kita katakan termasuk pelopor sinkretisme dan anggapan bahasanya semua agama itu sama. Dalam akidah Ibnu Arabi, semua agama apapun dia akan mengantarkan orang ke surga. Karena tidak ada orang kafir di dunia ini. Semua orang itu beriman. Semua orang itu beriman, tidak ada orang yang kafir. Itu akidah Ibnu Arabi. Maka jika ada di tengah-tengah dan dia ngaku muslim, maka ini pionir dari orang yang mengaku dirinya muslim namun menganggap semua agama itu sama, mengantarkan semuanya ke surga ya, sebagaimana ruji-ruji ban ya, maka dianggap semuanya menuju poros yang sama, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pikiran boleh jadi dianggap oleh sebagian orang ini pikiran nyeleneh baru, namun bagi orang yang mengetahui sejarah pemikiran yang menyimpang, akidah yang sesat, itu kuno sebenarnya. Sudah ada sejak zaman Ibnu Arabi dan telah dikubur oleh kaum muslimin sehingga orang enggak kenal pemikiran Ibnu Arabi. Namun kemudian dibongkar lagi oleh orang yang ingin cari sensasi. Karena dia penganut wahdatul wujud. Dan konsekuensi dari wahdatul wujud, semua agama itu sama. Karena tidak ada wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang dilihat dan semua yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mengatakan dirinya saya adalah Allah juga tidak salah. Cuma salah kalau membatasi cuma dia yang Allah. Nah, kalau dia mengakui bahwasanya semua itu adalah Allah tidak apa-apa ini. Kalau cuma dia membatasi Allah itu cuma dirinya, yang lain bukan, nah itu ya salah. Itu salahnya Fir'aun, kata Ibnu Arabi. Kesalahan Fir'aun itu di situ. Bukan karena dia mengatakan saya adalah Rabb kalian yang tinggi itu, bukanlah bukan kalimat yang salah itu menurut Ibnu Arabi. Namun ketika dia membatasi yang Rabbukumul A'la itu cuma dirinya, tanpa berbagi dengan yang lain, nah itu Fir'aun salahnya di situ. Watashkikat al-Razi, demikian juga muncul berbagai peraguan-peraguan yang dimunculkan oleh al-Razi. Maka larislah pasar filsafat dan mantik. Dan larislah ilmu musuh-musuh Rasul. Yang mereka gembira dengan ilmu-ilmu tersebut. Tatkala datang Rasul dengan membawa bukti yang nyata. Maka di zaman Tusi, daulah, kerajaan, dan dakwah yang berkembang di masyarakat adalah pemilik ilmu-ilmu ini. Thumma nadharallah, kemudian Allah memandang hamba-hambanya, dan Allah menolong kitabnya dan agamanya. Allah munculkan, Allah tegakkan seorang tentara yang menyerang kerajaan dan kekuasaan mereka dengan pedang dan dengan senjata. Dan tentara yang menyerang ulama-ulama mereka dengan hujah, dengan bukti dan burhan dan bukti. Thumma nabarat, kemudian muncullah nabirah, orang yang sangat cerdas. Di antara mereka, di antara tentara tersebut, yang ini muncul di akhir abad ke-8. Dan dengannya Allah tegakkan agamanya, itulah Syekhul Islam Abu'l-Abbas Ibn Taimiyah. Qaddasallahu ruhahu. Maka beliau pun memerangi mereka secara fisik, secara yaitu Tartar, secara fisik selama hidup beliau. Atau beliau memerangi mereka-mereka ini, orang-orang yang menyimpang selama hidup beliau. Dengan tangannya, dengan hatinya, dengan lisannya. Dan beliau beberkan di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah masyarakat kebatilan mereka. Dan beliau jelaskan kerancuan mereka dan penipuan mereka. Dan beliau hadapi hujah-hujah mereka, alasan-alasan mereka dengan akal sehat yang benar. Dan dalil wahyu yang sahih, yang betul-betul valid sebagai dalil wahyu. Wasyafa wasyafa. Maka beliau menyembuhkan. Maka banyak pun orang yang sehat gara-gara dakwah beliau. Wasyafa. Maka penjelasan beliau adalah penjelasan yang sangat memuaskan. Dan beliau jelaskan kontradiktif mereka dan bahasanya mereka pada hakikatnya orang-orang yang menyimpang tersebut adalah orang yang meninggalkan hukum akal yang benar. Padahal mereka bihiyadlun, mereka membawakan hujah dengan akal. Namun kata Ibn Taymiyah, bahkan mereka menyelisih akal. Dan beliau jelaskan bahasanya realitanya mereka menyelisih akal. Padahal mereka menyampaikan hujah dengan akal dan mendakwahkan akal. Maka beliau jelaskan bahasanya mereka itu adalah orang yang paling meninggalkan hukum akal dan putusan akal. Yaitu akal sehat. Maka hakikat kesesatan mereka, la wahya wala akla. Wahyu tidak diikuti, akal sehat juga tidak dipegangi. Maka beliau pun berhasil menjatuhkan mereka ke dalam jurang mereka sendiri dan memanah mereka dengan anak panah mereka sendiri, senjata makan tuan. Beliau membantah argumen-argumen akal dengan akal. Dan dengan itu nampaklah kalau mereka sebenarnya tidak berakal. Dan beliau jelaskan bahasanya, sahihah ma'kulatihim, bahasanya akal yang sehat, akal yang benar-benar sehat, itu akan memberikan pelayanan kepada nususul anbiya. Dalil wahyu yang disampaikan oleh para nabi akan memberikan pelayanan dan bukan penentangan. Dan akal sehat itu akan jadi saksi yang mempersaksikan benarnya ajaran nabi. Wa tafsilu hadhil jumlah mawjudatun fi kutubi. Dan rincian detail untuk pernyataan di atas itu kita bisa jumpai di buku-buku Ibnu Taimiyah. Beliau punya buku khusus yang mendudukkan bahasa tidak, tidak ada pertentangan dalam Islam, tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu. Bukunya Daru Ta'arud. Daru Ta'arud. Dan beliau punya buku khusus Arad Alal Mantiqiyin, bantahan untuk orang-orang yang ahli mantik, yang mengklaim dengan berujah dengan akal dan mendahkan pada akal, namun sebenarnya tidak berakal. Ya, demikian kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin.